Sidarun, seperti yang sudah saya informasikan ke Anda bahwa pada pukul 13.30 hari ini kita akan mendengarkan secara live debat publik tahap kedua, yaitu pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh, yang bisa Anda dengarkan melalui 90,2 Serambi FM ya. Tentunya sampai dengan selesai, untuk Anda yang tentu ingin tahu bagaimana visi dan misi dari kedua paslon, tetap terus dengarkan 90,2 Serambi FM karena akan kami siarkan secara live untuk Anda ya. Dan tentunya sebentar lagi kita akan jelang debat publik tahap kedua. Mudah-mudahan dengan debat ini Anda akan bisa menentukan pilihan mana yang akan Anda pilihkan menjadi wali kota dan calon wali kota untuk 5 tahun ke depan, sehingga Anda tidak salah pilih ya. Dan Syedarun, mudah-mudahan dengan hadirnya debat ini bisa sedikit memberikan kepada Anda pandangan bagaimana nantinya Anda akan menentukan sikap Anda dalam memilih, dan tentunya dalam menentukan pilihan Anda untuk 5 tahun mendatang untuk pemimpin Banda Aceh ini ya. Dan Syedarun, kita jelang debat publik tahap kedua untuk pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh. Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM. Pembangunan sosial budaya dan syariat Islam. Kita sambut moderator kita, Aryo Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang hadirin, selamat siang pemirsa. Saya Aryo Ardi, hadir langsung dari Gedung Taman Budaya di Kota Banda Aceh dalam debat kedua atau debat terakhir pemilihan wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh periode 2017-2022. Dan acara kita siang ini terselenggara berkat kerjasama antara Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh dan iNews TV. Dan tidak hanya kami siarkan langsung untuk masyarakat di Provinsi Aceh, namun acara kita siang ini kami siarkan langsung ke seluruh penjuru negeri. Dan pemirsa, tema debat kita pada siang hari ini adalah pembangunan sosial budaya dan syariat Islam. Dan terlebih dahulu kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Qori Internasional, Bapak Haji Takdir Feriza, SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن مِمَّنْ وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير صدق الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kami undang ke atas panggung Ketua Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh, Bapak Munawar Syah, untuk memberikan kata sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah ila yaumiddin. Yang saya hormati pasangan calon nomor urut 1, Ibu Haja Iliza Saudin Jamal dan Bapak Faridnya Umar beserta tim kampanye. Yang saya hormati pasangan calon nomor urut 2, Bapak Haji Aminullah Usman dan Bapak Haji Zainal Arifin beserta tim kampanye. Saya hormati PLT Wali Kota yang kabarnya sedang menuju ke sini, seluruh unsur Forkopimda, dan para tamu undangan, para hadirin dan hadirat yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, mohon maaf, tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada saudara-saudara sekalian. Juga para pemirsa dan para pendengar di mana Anda berada. Mengawali kegiatan debat kedua ini atau yang terakhir, saya mengajak seluruh hadirin yang hadir, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik kekuasaan yang abadi. Karenanya kami penyelenggara pemilihan dapat melaksanakan seluruh tahapan-tahapan dengan mudah dan lapang. Begitu juga paslon dan tim kampanye dapat melaksanakan, memenuhi, mengikuti semua kegiatan tahapan pilkada yang diselenggarakan oleh KIP. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang saya muliakan, debat publik kedua ini mengangkat tema pembangunan sosial budaya dan pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh. Nantinya para paslon akan ditanya oleh para panelis menyangkut persoalan-persoalan sosial, budaya, dan pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh. Komitmen mereka diuji, leadership mereka dipertaruhkan bila nanti terpilih sebagai wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh, mampu memberikan solusi terhadap persoalan sosial, budaya, dan pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh. Selanjutnya, sebagaimana yang kita ketahui, semakin mendekati hari tenang, secara fakta kita lihat bahwa masyarakat Kota Banda Aceh terpolarisasi pada dua poros dukungan yang ini tidak bisa kita hindari. Tingginya tensi kompetisi semakin terasa menjelang hari pemungutan suara. Namun yang paling penting yang ingin saya garis bawahi, bahwa setinggi apapun tensi kompetisi ini, kepentingan penyelenggaraan pilkada adalah pelembagaan untuk kepentingan hadirnya pemimpin secara legitimat. Oleh sebab itu, dalam forum ini saya menghimbau kepada paslon dan tim kampanye untuk senantiasa mengajak semua level organisasi kampanyenya untuk menahan diri tertib. Bila pilkada Banda Aceh tertib, maka insya Allah akan menjadi teladan bagi kota-kota yang lainnya. Selanjutnya, yang juga penting saya ingin sampaikan adalah kami sebagai penanggung jawab penyelenggaraan Pilkada Kota Banda Aceh, insya Allah sudah siap secara seluruh level penyelenggaraan untuk menyelenggarakan Pilkada pada tanggal 15 Februari 2017. Di akhir sambutan ini, saya ingin sampaikan satu nazam Aceh atau satu pantun Aceh khusus kepada paslon dan juga seluruh tim pendukung. Bek tadong bak tanau lekang, bek tamu tumpang bak tanau cai, talu menang cit katente, ingat warih bek jid kemupaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa dan juga para hadirin, langsung saja kita undang dua pasangan calon yang akan berlaga pada Pilkada Rabu mendatang, 15 Februari 2017. Kami undang untuk naik atas panggung pasangan calon nomor urut 1, Ibu Haja Iliza Sa'aduddin Jamal dan Bapak Faridnya Umar. Pasangan calon nomor urut 2, Haji Aminullah Usman dan Haji Zainal Arifin. Bapak dan Ibu, menempati podium di sebelah kanan saya. Silakan Pak, menempati podium di sebelah kiri saya. Dan kami mohon kesediaan Bapak dan Ibu sekalian untuk berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin Amira Putri Julia dan keyboardis Teuku Zulhayatsyah. Terima kasih hadirin, kami persilakan untuk duduk kembali. Dan pemirsa dan juga hadirin, siang hari ini kita telah kedatangan 3 orang panelis yang akan mengajukan pertanyaan untuk menguji kompetensi sekaligus menguji kepemimpinan para calon wali kota maupun calon wakil wali kota jika mereka akan mendapatkan amanah dari masyarakat Kota Banda Aceh untuk memimpin kota ini 5 tahun mendatang. Yang pertama adalah Ibu Profesor Eka Sri Mulyani SAG MA PhD. Panelis kedua, Bapak Saiful Mahdi SSI MSc PhD. Dan panelis ketiga, Bapak Dr. Kamaruzaman Bustamam Ahmad PhD. Selamat siang Bapak-bapak dan Ibu-ibu panelis. Dan pemirsa, jangan beranjak terlebih dahulu karena debat Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banda Aceh 2017-2022 akan kembali sesaat lagi. Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Hasanuddin, MSI, pelaksana tugas Wali Kota Banda Aceh, mengajak seluruh masyarakat Banda Aceh mensukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak di Kota Banda Aceh pada tanggal 15 Februari 2017. Saya menghimbau kepada seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Banda Aceh harus bersikap netral dan tidak mempengaruhi orang lain. Gunakan hak pilih sesuai hati nurani Anda. Pilihan Anda menentukan masa depan Kota Banda Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh Humas Kota Banda Aceh. Eh, mau kemana ini? Kok nggak ngajak-ngajak sih? Kami mau ngopi nih, ikut nggak? Males ah kalau ngopinya di tempat itu-itu aja. Eh, siapa bilang di tempat itu-itu aja? Ini kami mau ngopi ke tempat yang baru loh. Oh ya? Namanya Topaz Cafe and Resto, yang ada di Simpang Mesra Jelingki. Oh, tapi aku belum makan nih. Ada makanannya nggak di situ? Jeffrey, namanya juga Cafe and Resto. Ya lengkap lah, mulai dari segala jenis minuman hingga makanan ada. Seperti aneka rasa kopi Arabica, special blended, milkshake, jus, snack, dan lain-lain. Wah, mantap itu. Ikutlah kalau gitu ke Topaz Cafe and Resto. Bonceng 3 kita nih ya. Enak aja bonceng 3. Yuk pakai motor sendirilah. Ntar bayarnya baru yuk bonceng 3. Saudara Lun, telah dibuka Topaz Cafe and Resto beralamat di Jalan Laksamana Malahayati nomor 89 Jelingki, Simpang Mesra Banda Aceh, arah ke Krungcut. Telepon 0651-80115 atau handphone 0852-1166-7475. Topaz Cafe and Resto menyediakan aneka rasa kopi Arabica, special blended, milkshake, jus, aneka makanan, snack, dan nasi kotak. Topaz Cafe and Resto juga menyediakan meeting room dan barbecue. Topaz Cafe and Resto, Anda puas, kami bangga. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam debat Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banda Aceh langsung dari Gedung Taman Budaya Banda Aceh. Dan langsung saja kami persilakan pada perwakilan panelis untuk memberikan 2 pertanyaan sekaligus kepada masing-masing pasangan calon dalam waktu 1 menit. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Aryo. Untuk paslon yang pertama, di misi nomor 4 Anda bicara tentang penguatan pemuda dan olahraga. Apa langkah konkret Anda dalam penguatan pemuda dan olahraga dan mengapa ini menjadi misi yang penting? Terima kasih. Satu pertanyaan lagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan untuk paslon 2. Dalam salah satu misi paslon 2 nomor 8, di sana tertera misi paslon untuk menyediakan fasilitas hiburan dan kota hijau. Apa tawaran dan program konkret paslon 2 dalam hal fasilitas hiburan dan kota hijau tersebut? Terima kasih. Masih ada sisa waktu, Bu? Dan hijau. Ya, itulah dua pertanyaan dari para panelis untuk dua pasangan calon. Kita mulai untuk memberikan kesempatan pertama menjawab kepada pasangan calon nomor urut 1, 3 menit untuk dua pertanyaan dimulai saat Bapak atau Ibu memberikan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Banda Aceh yang kami cintai karena Allah hubbukum fillah. Pertama kali kami sangat berkomitmen untuk membangun generasi muda yang memiliki akhlakul karimah. Secara konkret, kami akan terus meningkatkan dan mengembangkan program diniyah yang selama ini sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena manfaat dari program ini adalah bagaimana kita bisa membangun generasi muda, generasi yang berakhlakul karimah dengan akidah yang kuat. Dan pada tahun 2004 kita melakukan survei. Ternyata anak-anak kita yang mampu membaca Al-Qur'an hanya 40%. Dengan program ini bisa meningkatkan sampai dengan 98%. Dan kami juga yakin akhlak generasi muda ini terpelihara, maka insya Allah arah pembangunan kota akan terjaga. Selain itu, ke depan kami akan juga meningkatkan partisipasi generasi muda dan perempuan melalui berbagai organisasi dan juga komunitas dalam perencanaan pembangunan kota sebagaimana yang sudah berlangsung selama ini. Pembangunan berbagai sarana kreativitas juga akan kami lakukan untuk menjadi ruang berekspresi bagi generasi muda dalam meningkatkan kompetensi dan melahirkan berbagai inovasi yang ada. Kami juga akan membangun sport center yang representatif di setiap kecamatan. Kami juga telah berkomitmen agar Persiraja kota ini dipastikan untuk bisa mengikuti kompetisi yang akan datang. Ya, terima kasih. Jadi Eliza Fari sebagai pasangan muda dan insya Allah akan menjadi harapan baru bagi warga kota Banda Aceh, maka kami berkomitmen untuk memberikan ruang yang selebar-lebarnya bagi para pemuda dan para atlet. Oleh karena itu, salah satu program unggulan kami ke depan adalah kami akan memberikan beasiswa bagi pemuda atlet prestasi. Kita akan bentuk pusat kreativitas anak muda. Di tempat itulah anak-anak muda akan kita latih, akan kita glembleng, sehingga mereka nantinya memiliki kompetensi, memiliki skill. Para anak muda dan para atlet menjadi bagian tidak terpisahkan dalam pembangunan. Berkomitmen, anak muda Banda Aceh insya Allah akan bisa kita tingkatkan kualitasnya. Apalagi pada tahun 2016, saya sebagai pansus SOTK, itu bersama teman-teman di DPRK, sudah melahirkan sebuah dinas, Dinas Pemuda Olahraga. Ini merupakan kerja nyata yang telah kita lakukan selama ini. Oleh karena itu, mudah-mudahan ke depan, perhatian kita terhadap olahraga, perhatian kita terhadap para pemuda, insya Allah akan kita tingkatkan. Dan ini menjadi salah satu komitmen kami untuk memberikan ruang terbaik bagi para pemuda dan atlet olahraga. Jawab langsung oleh pasangan calon nomor urut 2 dalam waktu 3 menit. Waktu akan dimulai saat Bapak membacakan jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa hiburan sangat diperlukan. Banda Aceh sebenarnya semata salah satu kota yang sangat membutuhkan hiburan bagi masyarakat. Hiburan ini akan memberikan keseimbangan bagi warga, karena kalau tidak ada hiburan mereka bisa lari ke hal-hal yang negatif, bisa ke narkoba, bisa hal-hal lain yang akhirnya akan menghancurkan Banda Aceh ini sendiri. Kemudian dengan hidupnya hiburan di kota Banda Aceh ini, banyak dampak multiplier effect yang akan terjadi. Kita sangat kita sayangkan Banda Aceh saat ini setiap minggu, setiap akhir bulan dana keluar dari kota Banda Aceh untuk dibelanjakan di kota Medan. Ini sangat kita sayangkan, maka perlu hiburan di kota Banda Aceh, dan saya punya program akan membangun ruang publik bertaraf internasional dalam nuansa Islami. Di samping itu adalah dengan adanya hiburan ini akan menghidupkan dunia usaha. Pedagang kecil akan hidup. Mereka saat ini seperti pedagang-pedagang kecil itu, dengan kita adanya hiburan, mereka akan hidup kios, akan ada pedagang asungan dan berbagai multiplier efek lainnya yang dapat memberikan yang terbaik bagi masyarakat, karena hiburan ini adalah sangat diperlukan bagi masyarakat kota Banda Aceh ke depan. Selanjutnya menyangkut dengan ruang terbuka hijau, bahwa di Banda Aceh sebagaimana kita maklumi bersama, ruang terbuka hijau belum mampu memenuhi aturan nasional. Apalagi seperti Taman Sari dan lainnya itu kita terus membangun dengan bangunan fisik atau beton. Maka untuk ke depan kita akan menambah ruang terbuka hijau minimal dengan 4 zona yang ada di Kota Banda Aceh, penambahan ruang terbuka hijau. Selain itu juga kita akan melakukan penanaman-penanaman pohon, dan kita malah berupaya semaksimal mungkin bagaimana dengan PLN. Selama ini kita lihat bahwa banyak pohon-pohonan yang ada yang telah ditanami, akan tetapi karena arus PLN yang ada yang lewat, maka banyak pohon-pohon kita yang tinggal sepertiga lagi. Maka ke depan kita mendorong PLN. Bagaimana caranya? Ada arus bawah tanah atau arus yang terbalut sehingga tidak mengganggu pepohonan-pepohonan yang ada di kota kita, sehingga udara dan kota kita akan menjadi kota yang hijau, yang bersih, makmur. Untuk itu, pilih nomor 2. Baik, 2 pertanyaan dari panelis telah dijawab masing-masing pasangan calon. Dan pemirsa jangan kemana-mana, karena debat pilkada wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh 2017-2022 masih akan kembali sesaat lagi, langsung dari Banda Aceh. Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM. Shaderalun, awal tahun 2017, Kavision bagi-bagi bonus nih. Tahu dong Kavision, TV prabayar dengan banyak program hiburan dan olahraga yang berkualitas. Sekarang beli voucher starter pack Kavision cuma dengan Rp350.000. Anda bisa langsung menikmati tayangan paket keluarga atau family selama 180 hari. Beli voucher starter pack sekarang juga. Bonus 1 buah decoder promo loh. Atau beli decoder kartens dan dapatkan bonus voucher starter pack senilai Rp350.000. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan, mumpung persediaan masih ada. Promo ini hanya berlaku di dealer-dealer Kavision. Info lebih lengkap, hubungi 1500-828 atau kunjungi website kami di www.k-vision.tv. Kavision, on terus. Wah, mobil baru nih ya. Pasti nyaman nih makainya. Iya sih baru, tapi istriku selalu ngeluh. Loh, kok ngeluh? Ngeluh kenapa? Katanya kalau lagi dalam mobil, pas lagi terik, kaca mobilnya tidak bisa melindungi kulit. Panas lagi. Padahal aku kan sudah masang kaca film. Oh, itulah. Selama ini kebanyakan orang, kalau masang kaca film, tujuannya untuk penahan sinar matahari, agar tidak tembus langsung ke dalam mobil. Iya. Dan ada juga cuma untuk gaya-gayaan. Itu kan salah. Hah? Salah kenapa? Kan sudah benar tujuannya itu. Sebenarnya, fungsi kaca film mobil adalah untuk mencegah dampak efek sinar UV pada kulit. Efek sinar UV kan bahaya bagi kulit. Iya. Nah, kaca film biasa nih ya, memang bisa menghambat sinar matahari langsung. Namun, tidak melindungi kulit dari efek sinar UV-nya. Itulah, makanya ada perfection, mampu menahan efek sinar UV ke kulit kita. Oh, begitu ternyata ya. Kaca mobil buatan USA yang bikin berkendaraan lebih nyaman. Memiliki garansi 7 tahun plus kartu garansi dan workshop. Dan kini telah hadir dengan varian kaca film Perfect Guard, anti panas buatan Amerika dan bergaransi 5 tahun. Dapatkan Perfection di toko Banda Motor di Jalan Tuanku Muhammad Daud Syah nomor 65 Penayung Banda Aceh. Telepon 0813-6060-5007. Toko Banda Motor juga menjual berbagai aksesoris mobil dan kaca film mobil, servis AC mobil, dan sound system secara grosir dan eceran. Toko Banda Motor kini menerima pembayaran kredit dan debit. Pada pasangan calon nomor urut 1, dan berikutnya pertanyaan yang sama juga akan diberikan kepada pasangan calon nomor urut 2. Kami persilahkan kepada panelis nomor 1 untuk memberikan pertanyaan dalam waktu 30 detik. Baik, terima kasih. Paslon 1 dan 2, masyarakat Banda Aceh adalah masyarakat perkotaan yang majemuk dan beragam dan melaksanakan syariat Islam. Bagaimana langkah konkret Anda dalam menjaga keragaman dan toleransi di kota Banda Aceh ini? Nomor 1 dulu. Masih ada sisa waktu, Pak? Sudah cukup pertanyaannya? Baik, itulah pertanyaan dari panelis pertama untuk masing-masing pasangan calon. Kita mulai dari pasangan calon nomor urut 1, waktunya 1 menit 30 detik untuk menjawab pertanyaan pertama, kami persilakan. Baik, di dalam Islam, tentang ukhuwah Islam, itu dijabarkan dalam tiga, yaitu ukhuwah Islamiyah, wataniyah, dan kemudian insaniyah. Dalam poin insaniyah lah ini yang sangat penting, karena kita tahu kemajemukan masyarakat di kota Banda Aceh. Sejarah mencatat bahwasanya hal sara ini tidak pernah terjadi di kota Banda Aceh. Dibuktikan pembangunan Masjid Raya Baitur Rahman dialiri hanya batasan adalah sungai, di antara sungai. Dan kemudian Banda Aceh sudah menjadi tempat pembelajaran di mana pemuka-pemuka agama dunia belajar terhadap tidak adanya konflik sara di kota ini. Dan forum komunikasi antar umat beragama di kota Banda Aceh adalah sesuatu yang sangat aktif dan kami memiliki kantor untuk itu. Komunikasi dan koordinasi ini selalu kami tingkatkan. Dan kemudian ketika sejarah ini kita tahu di mana dengan tegaknya syariat Islam, dengan kemadanian kita jamin agar siapapun yang akan tinggal di muka bumi ini, tinggal di Aceh, tinggal di kota Banda Aceh, akan merada nyaman dan aman di kota ini. Baik. Nah, jumlah pemeluk Islam sebagai mayoritas dengan total 246.838 jiwa atau sekitar 98%. Ini menunjukkan bahwa selama ini pemeluk Islam dengan mayoritas mampu mengayomi pemeluk agama lain. Oleh karena itu ini menjadi komitmen kami ke depan. Toleransi ini harus kita jaga dan kami komitmen insya Allah mewujudkannya dengan kota Madani yang Islami. Insya Allah. Baik, waktu habis. Pertanyaan yang sama diajukan juga untuk pasangan calon nomor urut 2. Waktu 1 menit 30 detik kami mulai dari sekarang. Sebenarnya pemberian nama Aceh itu adalah Arab, Cina, Eropa, dan Hindu. Dari sejarah ini sebenarnya membuktikan bahwa di negeri tercinta ini tidak ada persoalan dengan berbagai ragam masyarakat yang tinggal di sini. Oleh karena itu selama ini saya rasa kalau di Aceh ini tidak ada kejadian karena umat beragama, tetapi adalah konflik sendiri yang kita terjadi. Jadi oleh karena itu sebagai komitmen kami adalah kami tetap menjaga kerukunan beragama antarumat di Banda Aceh ini. Islam yang akan kita tegakkan di kota Banda Aceh adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Islam rahmatan lil alamin itu adalah Islam yang mereka itu memberi perlindungan, memberi syafaat, memberi makna yang namanya itu melindungi pihak-pihak lain. Dan kanun daripada kanun jinayah atau kanun syariat Islam yang ada di Aceh itulah bukanlah kanun yang memaksakan kepada pihak-pihak lain yang bukan seagama Islam itu untuk tunduk patuh sebagaimana agama Islam. Namun demikian kepada mereka itu diwajibkan untuk menghargai dan melindungi dan menyesuaikan diri sehingga tidak bertentangan dengan syariat Islam. Baik, waktu habis dan kesempatan berikutnya kami berikan kepada panelis nomor 2 untuk mengajukan pertanyaan yang sama kepada pasangan calon nomor urut 1 dan 2. Nanti akan dijawab terlebih dahulu oleh pasangan calon nomor urut 2. Kami persilakan kepada panelis nomor 2. Baik, terima kasih. Banda Aceh seperti dikatakan oleh rekan saya tadi adalah wilayah urban. Salah satu cirinya penduduknya penduduk muda, 61% penduduk Banda Aceh itu berusia di bawah 30 tahun. Masalah lain wilayah urban adalah masalah kebersihan dan ketertiban termasuk pencemaran lingkungan. Bagaimana langkah konkret dari kedua paslon mengkaitkan mudanya penduduk Banda Aceh dengan masalah-masalah urban seperti kebersihan, ketertiban, baik, dan air bersih. Waktu habis, kesempatan pertama kami berikan kepada pasangan calon nomor urut 2, 1 menit 30 detik. Waktu dimulai dari saat Bapak menjawab. Baik, terima kasih. Bahwa di kota Banda Aceh yang kita cintai ini, sebenarnya masalah kebersihan sudah terlihat relatif bagus. Meskipun kita masih melihat di sana sini adanya sampah-sampah yang masih bertebaran. Kemudian juga kita masih melihat bahwa perawatan di berem-berem jalan itu masih perlu peningkatan. Malah itu tidak tertutup kemungkinan akan terjadi penyakit-penyakit yang membahayakan, seperti penyakit sesak nafas. Akibat apa? Akibat di saat musim hujan itu air debu-debu itu mengalir ke jalan, kemudian debu-debu yang mengalir ke jalan itu di saat dipanaskan matahari, kemudian lalu lalangnya kendaraan sehingga dia itu akan berterbangan, itu yang menyebabkan dihirup oleh masyarakat. Maka oleh karenanya ke depan kami insya Allah akan meningkatkan bagaimana upaya kebersihan ini adalah upaya menjadi tingkah laku daripada masyarakat Kota Banda Aceh dengan kita memulai dari rumah tangga. Tentu kita membutuhkan anggaran yang cukup. Kebersihan kota sangat diperlukan. Kita ingin menjadi kota yang bersih, kota yang nyaman, kota yang aman. Ini adalah tekad kami ke depan. Karena itu adalah termasuk salah satu dalam visi dan misi kami untuk kita wujudkan bagaimana kota bersih yang akan datang. Baik, pertanyaan yang sama juga diajukan kepada pasangan calon nomor 1. Waktu 1 menit 30 detik dimulai saat Bapak dan Ibu memberikan jawabannya. Anadhafatu minal iman, inilah yang akan menjadi ciri dari masyarakat madani. Selama ini pencegahan pencemaran lingkungan kita telah melakukan dengan mengedukasi warga masyarakat sejak dini, yaitu melalui kurikulum pendidikan berbasis lingkungan di tingkat sekolah yang sudah kita mulai sejak 2013. Anak-anak sudah paham reuse, reduce, dan recycle. Selain itu, secara rutin kita melakukan pengendalian pencemaran melalui pemantauan kualitas air, tanah dan udara, serta pengukuran emisi kendaraan bermotor. Banda Aceh juga menerima penghargaan Langit Masih Biru dari Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, untuk kita ketahui bahwa hari ini produksi sampah warga Kota Banda Aceh sebanyak 167 ton. Dan 88% itu sudah mampu ditangani oleh pemerintah Kota Banda Aceh dengan armada kebersihannya. Dan hari ini jumlah rumah tangga yang memproduksi sampah menjadi kompos itu sebanyak 1.500 rumah tangga. Ini menjadi fakta bahwa hari ini tingkat kesadaran masyarakat itu sudah semakin baik dan menjadi PR kita ke depan bagaimana dengan mengolah sampah. Kemudian kita akan mencoba mengurangi sampah dari sumbernya. Hari ini kita punya TPA Kampung Jawa. Nah, ke depan kita akan pindahkan pembuangan sampah itu ke Blang Bintang yang menjadi kerjasama dengan Aceh Besar. Karena hari ini juga pemerintah Banda Aceh juga menerima ekspor sampah dari Aceh Besar dan menjadi masalah besar bagi Kota Banda Aceh. Oleh karena itu kami berkomitmen, insya Allah kita akan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan semakin baiknya penanganan atau pengelolaan sampah. Baik. Berikutnya kita akan mendengarkan pertanyaan dari panelis nomor 3 kepada masing-masing paslon. Nanti akan dijawab terlebih dahulu oleh paslon nomor urut 1, disusul paslon nomor urut 2. Kami persilakan, waktunya 30 detik. Terima kasih. Kota Banda Aceh adalah daerah yang memiliki warisan sejarah, pengetahuan, dan budaya masa lalu yang relatif kaya, termasuk situs-situsnya. Apa program konkret paslon 1 dan paslon 2 dalam memelihara warisan sejarah, pengetahuan, dan budaya tersebut, serta apa upaya paslon 1 dan paslon 2 untuk pengembangan pengetahuan masyarakat Kota Banda Aceh terkait hal-hal tersebut di atas. Terima kasih. Baik, kesempatan pertama diberikan kepada paslon nomor urut 1, waktunya 1 menit 30 detik. Mateane Mupajerat Gadoh Adat Pat Tamita. Kota Banda Aceh memiliki 55 situs cagar budaya dan 15 diantaranya dikelola oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Banda Aceh terjaring dalam jaringan kota pusaka yang saya adalah dipilih sebagai ketua nasional untuk tahun ini. Komitmen kami untuk memelihara situs cagar budaya telah kami lakukan dengan cara pengamanan, pemeliharaan, dan juga peningkatan. Kita telah melakukan pemeliharaan makam kuno, pintu kop, dan beberapa situs lainnya seperti Putropang dan sebagainya. Kemudian tahun ini kita membebaskan lahan di Kampung Pandai yang akan kita bangun museum yang akan melibatkan masyarakat di dalamnya. Dan heritage sesuatu yang amat sakral dan sangat penting untuk kita lestarikan. Kedepan kita akan membangun kerjasama dengan seluruh universitas, Universitas Syahkuala, UIN Araniri, untuk bagaimana kita membahas tentang situs-situs yang berharga ini. Peradaban yang tinggi adalah menghargai bagaimana peninggalan sejarah masa lalu. Nah, baik. Dengan regulasi yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang pengelolaan cagar budaya, maka kami berkomitmen untuk terus menjaga warisan budaya nenek moyang kita yang ada di Kota Banda Aceh. Dan ilmu pengetahuan merupakan salah satu bagian tidak terpisahkan dari Kota Madani. Makanya kami berkomitmen ke depan agar

Dapatkan atap ondulen di toko Sinar Mentari, Jalan Teguh Umar nomor 296 hingga 298, Stuy, Banda Aceh. Telepon 0651 42712, HP 0812 699 5366. Toko Sinar Mentari juga menjual genteng Ondu Villa. Pak, semalam ternyata ada hujan ya? Kok kita nggak dengar ya suaranya? Itu karena kita pakai atap ondulen, Ma. Ondulen, ahlinya atap genteng. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami langsung dari Banda Aceh dalam acara debat terakhir Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banda Aceh 2017-2022. Dan di segmen ini masing-masing pasangan calon bisa saling bertanya dan saling menanggapi jawaban dari pasangan calon lainnya. Dan kami berikan kesempatan pertama kali kepada paslon nomor urut 1 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 2 dalam waktu 1 menit. Pak Amin, sesuai dengan tema debat kita hari ini, yang kami ketahui budaya Aceh sangat menghargai perempuan. Dan sejarah mencatat dengan tinta emas, Aceh pernah dipimpin oleh para sultanah lebih dari setengah abad lamanya. Tetapi yang kami ketahui dan kami rasakan, selama kampanye berlangsung, Pak Amin begitu gencar mengkampanyekan anti terhadap kepemimpinan perempuan. Dan saya rasa ini sangat bertentangan dengan fakta sejarah Aceh masa lalu. Kami ingin jawaban jujur, Pak Amin. Apa yang melatar belakangi Pak Amin sehingga mengkampanyekan anti kepemimpinan perempuan? Bagaimana kedudukan kepemimpinan perempuan dalam pandangan Pak Amin? Yang ketiga, dasar hukum apa yang Pak Amin gunakan sehingga mengharamkan kepemimpinan perempuan? Yang keempat, apakah ada fatwa MPU yang mengharamkan kepemimpinan perempuan? Yang kelima, jika Pak Amin terpilih, apakah Pak Amin akan menghapuskan kepemimpinan perempuan di semua level? Yang keenam, tidakkah Pak Amin menyadari jika mengkampanyekan anti perempuan, Pak Amin telah menutup peluang perempuan Aceh untuk berkiprah dalam pembangunan? Waktu habis. Paslon nomor urut 2 menyewa waktu 1 menit 30 detik untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 1. Terima kasih Ibu dan Pak Farid. Bahwa kepemimpinan perempuan itu kami, bukan urusan kami. Itu ada urusan ulama. Ada ulama yang mengatakan bahwa di koran yang mengatakan bahwa hukumnya haram. Itu kami tidak pernah memberikan pendapat itu. Kami dan warga Banda Aceh ini pinter. Yang menjadi pemimpin itu hanya satu orang. Yang lain mana mungkin jadi pemimpin semua. Jadi oleh karena itu, Pak Farid, nanti kalau Pak Farid ingin tahu yang lebih jelas, Pak Farid panggil ulama yang mengatakan itu haram hukumnya perempuan. Terima kasih. Kami ingin tenang, tolong tenang. Ya, kami harap kepada paslon nomor urut 1, janganlah dipolitisir terlalu lebar masalah ini. Kami tahu persis bahwa perempuan adalah 52% penduduk kota Banda Aceh. Kami sangat menghargai kepada perempuan. Kenapa? Orang tua kami yang perempuan adalah, ibu kami adalah perempuan. Istri kami perempuan. Akan tetapi kami harus berani berkata, Qulil haq walau kana murran. Dan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita bersama. Waktu habis, kami persilakan untuk menanggapi jawaban paslon nomor urut 2 bagi paslon nomor urut 1 dalam waktu 1 menit. Baik, saya menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Amin dan Pak Zainal. Kelihatannya Bapak tidak begitu concern dengan pertanyaan kami dan tidak tercover apa yang kami pertanyakan pada kesempatan ini. Ya, baik Pak Amin. Oke. Pak Amin paham enggak asbabun nuzul surah An-Nisa ayat 34? Bukan tentang pengharaman perempuan, tapi itu hubungan suami istri dalam sebuah keluarga. Pak Amin paham enggak asbabul wurud hadis, tidak akan beruntung suatu kaum pimpin oleh perempuan. Itu tentang seorang perempuan kafir yang menjadi ratu di Persia yang tidak memiliki kompetensi. Sehingga Rasulullah mengatakan tidak haram. Kemudian, persoalan kepimpinan perempuan Pak Amin, di Banda Aceh sudah selesai abad 16 itu. Selama 56 tahun, Aceh dipimpin oleh para pemimpin perempuan. Jadi kalau di akhir tahun 2016 Pak Amin mengkampanyekan anti kepimpinan perempuan, itu kita balik lagi berabad-abad ke belakang. Sampai dengan saat ini Pak Amin, tidak pernah MPU Aceh mengeluarkan fatwa haram tentang kepimpinan perempuan. Catat! Ya, catat. Beda catat. Pak Amin, Beda dengan masalah babi. Kalau masalah babi haram, apalagi masalah riba, Pak Amin, itu jelas haram, bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu habis. Hadirin, kami harap tenang. Dan berikutnya kami berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 2. Hadirin, kami harap tenang. Kami harap tenang. Kita berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1 dalam waktu 1 menit. Terkait pelaksanaan syariat Islam dalam bidang muamalah, dalam hal pemberdayaan ekonomi, ada dana ADG yang disisihkan untuk modal usaha berjumlah puluhan miliar. Kenapa dana tersebut dibiarkan saja disimpan di bank, sementara rakyat butuh untuk modal usaha, bahkan sebahagian mereka ada yang berurusan dengan rentenir. Kenapa belum ada kebijakan dari Pemko agar dana tersebut bisa tersalur untuk kesejahteraan rakyat? Masih ada sisa waktu, kita tunggu waktu habis terlebih dahulu untuk memberikan kesempatan kepada paslon nomor urut 1 menjawab pertanyaan paslon nomor urut 2. Kami taat azas bahwa pertanyaannya itu cuma satu, enggak beranak. Terima kasih. Baik, masih ada sisa waktu. Kita tunggu terlebih dahulu hingga waktu habis. Baik, kita akan berikan kesempatan jawaban kepada paslon nomor urut 1 atas pertanyaan paslon nomor urut 2, waktu 1 menit 30 detik. Baik, Pak Amin. Sebetulnya dana ADG yang memang ada masih tersimpan di bank, ini adalah untuk menyelamatkan perekonomian masyarakat kampung. Dan peraturan wali kota sudah dikeluarkan. Dana ini akan kita kembalikan ke kampung dan akan dikelola oleh kampung. Dan ini akan membangun kesejahteraan kampung itu sendiri. Saya memperhatikan, Pak Amin seringkali menggunakan data yang tidak jelas, yang sifatnya sangat subjektif. Kemarin pada debat kedua, Bapak katakan pertumbuhan ekonomi kita menurun. Terus waktu saya mengatakan smart city, Bapak menjawab dengan jamret. Sekarang Bapak katakan banyak sekali rentenir yang beroperasi di Kota Banda Aceh. Sebaiknya Bapak memberikan data yang jelas dengan sumber yang pasti, jangan subjektif, terkesan membodohi masyarakat. Apalagi Bapak seorang banker di kota ini. Ya, Pak Amin. Terima kasih, Pak Amin, ya. Jadi kami melihat, ya, bagaimana selama ini kita terus memberikan, ya, pemberdayaan kepada masyarakat kampung. Misalnya ketika mengelola ADG, maka ada pendamping di tingkat kecamatan. Mereka harus menyusun APBG, anggaran pendapatan belanja kampung, yang ada regulasi yang diatur, tidak boleh sewenang-wenang menggunakan anggaran. Oleh karena itu, Pak Amin, kami melihat bahwa Pak Amin sendiri juga punya kontribusi dalam meningkatkan rentenir di Banda Aceh. Kita paham misalnya, selama Pak Amin menjabat sebagai Direktur BPD, sangat sedikit sektor real itu yang mendapatkan kredit langsung dari oleh BPD, bahkan itu diberikan 80% kepada PNS yang kemudian justru menjerat mereka. Oleh karena itu kami menganggap janganlah kita terpancing waktu dengan habis, itu. Waktu habis, silakan menanggapi paslon nomor urut 2 dalam waktu 1 menit. Bahwa inilah salah satu sebab maka Banda Aceh ini angka pengangguran meningkat dari 7.17% menjadi 12%. Ibu, ini bukunya ada. Ya, bukunya ada. Kita ambil sejak mulai ibu menjabat wali kota sampai sekarang. Bukan tahun dua tahun kita bandingkan. Jadi oleh karena ini bisa saya kasihkan dulu Pak Parit dari bukunya, enggak apa-apa. Pertumbuhan ekonomi juga begitu Pak Parit. Tahun 2012 5.28%. Tahun 2015 menjadi 5.01%. Nanti lihat ya di sini ya. Jadi akibatnya adalah yang kita sayangkan dengan tidak disalurkannya dana ADG ini mengakibatkan dunia usaha semakin jadi pengangguran semakin bertambah, daya beli ekonomi semakin menurun. Maka kami sudah menyiapkan lembaga keuangan syariah untuk melaksanakan mencairkan dana ini. Dan waktu habis. Dan pemirsa, debat pilkada wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh akan segera kembali sesaat lagi. Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM. Wow.

Kemudian selanjutnya, untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, kami akan lakukan program One Innovation, One SKPD, One Innovation, dan One Village, One Product. Mari kita hilangkan perbedaan, karena kota ini milik kita. Berikan yang terbaik bagi kota ini, agar ini menjadi amal ibadah bagi kita semua. Siapapun yang berada di kota ini harus merasakan keamanan, kenyamanan, dan kebahagiaan, baik muslim maupun non-muslim. Mari terus berdoa dan bermunajat, agar siapapun yang memimpin kota ini ke depan adalah pemimpin yang diridhoi oleh Allah SWT, seorang pemimpin yang akan membawa kemaslahatan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat kota Banda Aceh. Pilih nomor satu yang telah terbukti. Baik, kita dengarkan closing statement dari paslon nomor urut 2, waktu 1 menit. Pak Farid, itu saya pikir tidak tepat kepada saya, nanti Bapak tanya saja, saya kira itu nggak ada masalah itu. Jadi saya mengharapkan dengan kami hadir di Kota Banda Aceh, agar warga kota ini jangan lagi pesimis. Mari kita berjuang, cari perubahan, cari kepastian, dan untuk terwujudnya Banda Aceh Gemilang. Dan pilih Amin Zainal. Kami bertekad mewujudkan penegakan syariat Islam. Pilih Amin Zainal. Kami akan merealisasikan program pro rakyat A sampai Z. Pilih Amin Zainal. Kami akan memungsikan aparatur kampung secara maksimal, meningkatkan kesejahteraan aparatur kampung, para guru, guru ngaji, dan PNS. Dan saya akhiri dengan pantun, Banda Aceh Tapuo Marwah, kota sejarah pusaka Iskandar Muda, Gino tak pilih wali kota yang pas, Aminullah Zainal nombor urut 2, nombor urut 2. Baik, kita sudah mendengarkan pernyataan penutup dari masing-masing pasangan calon, dan inilah akhir dari debat kedua atau debat terakhir pemilihan wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh 2017-2022. Saya Aryo Ardi, mewakili kerabat kerja bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM.